berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu dikala bulan sedang beradu. Mengapa terjadi perpisahan ini dikala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini dikala hatiku terlukis namamu? Kalau memang tiada jodoh, apalagi nak ku heboh. Aku malu pada teman, pada semua. Pilu, pilu sepilu, pilu. Tuhan, uraikanlah simpulan.